Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Berikutnya kata al-muallifu Syekh Abdul Salam bin Barjis rahimahullah. Yaqulu al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad semoga Allah merahmatinya berkata, "An-nasu ila ta'allumil ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarabi." Manusia, mereka lebih butuh kepada belajar ilmu daripada makanan dan minuman. Manusia lebih butuh kepada ilmu dibandingkan kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Kenapa? Kata Imam Ahmad selanjutnya menjelaskan sebabnya, li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yaumi marratan aw marratain. Karena sesungguhnya seseorang butuh kepada makanan dan minuman dalam sehari sekali atau dua kali. Ya. Kalau antum butuh berapa kali? Makan pagi, makan siang, makan malam? Hah? Selain itu, ada makan-makan. Nah, inti yang pokok tiga kali ya. Sarapan, makan siang, makan malam. Jika tidak makan malam ya, maka sarapan sama makan siang. Nah, sekali atau dua kali atau tiga kali begitu ya. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihi. Dan kebutuhan dia, ya. Sedangkan kebutuhan dia kepada ilmu sejumlah nafasnya. Sejumlah nafasnya. Nah. Setiap kali mau berbicara butuh bimbingan ilmu. Yang diucapkan ini baik atau jelek? Sebaiknya diam saja atau berbicara? Jika berbicara, apa yang diucapkan? Butuh ilmu agar yang diucapkan baik. Ya. Agar yang diucapkan sesuai dengan momen yang ada, mengandung maslahat, atau jika tidak malah membawa mafsadat, maka lebih baik diam. Nah, ingin berbuat sesuatu, ingin bertindak, butuh ilmu. Apa tindakan yang diambil? Ya, bagaimana semestinya bertindak, berbuat? Nah, beramal. Nah, amal ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan ilmu agar tidak terjerumus dalam bid'ah. Hanya semangat yang menggebu-gebu, tidak ada ilmu, serba bid'ah yang dilakukan. Yang tertolak dan tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sejumlah nafas. Nah. Bahkan sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bidalilin fa'fal. Jika anda sanggup untuk tidak menggaruk kepala kecuali punya dalil, maka lakukan. Menggaruk kepala pada dalilmu. Nah, artinya apa? Upayakan setiap ya, ucapan, tindakan harus berdasar dengan dalil. Nah, ini berarti luar biasa kebutuhan terhadap ilmu ya. Nah, sejumlah nafas. Jika kita semangat untuk banting tulang, peras keringat mencari sesuap nasi untuk memenuhi kebutuhan pokok kita, makan kita bersama keluarga yang kita tanggung nafkahnya ya sekali atau dua kali atau tiga kali dalam sehari semalam, maka kenapa kita tidak semangat untuk menuntut ilmu? Ya, yang perbandingan kebutuhan kita terhadap ilmu seperti yang kita dengar dari Imam Ahmad. Naam. Wa mimma yanbaghi ayu'lama anna talab al-ilmi kisman. Al-Syekh al-Muallif rahimahullah, di antara yang semestinya diketahui bahwa menuntut ilmu terbagi menjadi dua, diklasifikasi menjadi dua. Fardun ala kulli ahadin, fardu kifayatin. Jadi pertama adalah fardun ala kulli ahad, wajib atas setiap orang. Naam. Wajib individu, atas setiap individu. Wajib atas setiap individu, tidak bisa diwakili oleh individu yang lain. Setiap orang wajib mengilmuinya, tidak bisa diwakili yang lain. Ya. Jika dia tidak tahu, maka dia berdosa. Tidak lepas kewajibannya sampai dia tahu. Fardu kifayatin. Yang kedua adalah fardu kifayah. Naam, wajib atas sejumlah orang yang bisa mewakili, sehingga gugur kewajiban atas yang lainnya yang sudah diwakili oleh sejumlah orang itu. Itu fardu kifayah. Amal awal, adapun yang pertama, fahuwa alladhi yaqulu fi Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah kama fil usul ats-tsalatsati. Adapun yang pertama yaitu fardu ain. Fardu ain wajib bagi setiap individu, yaitu yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sebagaimana dalam kitab Al-Usul ats-tsalatsah. I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila, sesungguhnya wajib atas kita belajar empat perkara. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Yang pertama adalah perkara ilm, mengilmui. Wahuwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu yang dimaksud yaitu mengilmu, mengetahui, ya, mengenal Allah dan beriman kepadanya. Mengetahui, mengenal nabinya dan beriman kepadanya. Yang ketiga, mengenal agama Islam, mengilmui agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil-dalilnya. Nah, jadi beragama bukan sekadar ikut-ikutan, tapi beragama berdasarkan dalil. Bagaimana bisa mengetahui dalil itu? Dengan belajar, mempelajari ilmu syariat. Ya. Ini tiga perkara, mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya. Ini tauhid. Mengetahui, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala punya wujud. Ya, punya zat, punya diri yang maha sempurna, yang berada di atas arasy. Di atas seluruh makhluk. Sendiri seluruh makhluk di bawahnya. Mengimani tiga tauhid. Tauhid rububiyah, bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Tauhid Al-asma wa sifat. Mengimani bahwa Allah satu-satunya diri, zat, wujud yang maha sempurna dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya yang hakiki, yang tidak ada samanya. Ya. Maha sempurna, tidak ada kekurangannya. Tidak ada cacatnya. Dan tidak ada samanya. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, tauhidur rububiyah, tauhidul asma wa sifat, ketika mengetahui, mengimani bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta. Dengan mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya, dan tidak ada samanya dari kalangan makhluknya, berarti tidak ada yang berhak, yang pantas untuk diagungkan dengan penuh rasa cinta dan rasa takut kepadanya dengan berbagai ragam peribadatan untuk mendekatkan diri kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid uluhiyah. Makna la ilaha illallah. Ini wajib. Pertama kali wajib. Ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fardu ain, wajib bagi setiap hamba, tidak bisa diwakili yang lain, tidak bisa. Sudah ada yang lain yang mengerti tauhid, saya diwakili oleh dia, tidak bisa. Ya, setiap kita jika masuk kubur akan diuji oleh munkar dan nakir, man rabbuk, ya, siapa rabbmu. Nah, ini ma'rifatullah. Yang bisa menjawab di kubur, dalam kubur, di alam kubur, hanya orang yang mengenal Allah, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah di dunia, yang kokoh, memiliki sabat, maka akan dikokohkan juga oleh Allah Ta'ala dalam menjawab fitnah, ujian kubur itu. Mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia adalah utusannya, rasul, penutup para nabi dan rasul, dengan syariat yang paling sempurna, yang menghapus seluruh syariat yang pernah ada sebelumnya. Ya, dan tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidak boleh ada yang keluar dari syariatnya dari kalangan jin dan manusia. Nah, ditanya nanti di kubur, man nabiyuk, siapa nabimu? Yang bisa menjawab, yang mengenal Nabi Muhammad SAW, beriman kepadanya di dunia. Madinuk, apa agamamu? Yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah yang beragama dengan benar, dengan dalil, dengan ilmu ketika hidup di dunia. Bukan sekadar ikut-ikutan. Ya, orang kafir, orang munafik, ketika ditanya hanya menganga, ha, ha, ha. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang mengatakan sesuatu, saya juga ikut mengatakan. Nah, jadi tidak bisa. Ya. Tanpa ilmu, harus dengan ilmu. Ini fardu ain. siap-siap untuk menjawab pertanyaan, tiga pertanyaan ini di alam kubur nanti. Ya, bagaimana cara mempersiapkan diri? Ya, belajar dari sekarang, menuntut ilmu dari sekarang, belajar tauhid. Nah, belajar kitab al-usul thalathah yang mengajarkan ini dan kitab yang lainnya. Tayyib. Waqad bayyana al-Imam Ahmad rahimahullah ma yajibu 'alal muslimi ay yata'allamahu. Sungguh al-Imam Ahmad telah menjelaskan apa yang wajib atas setiap muslim untuk dia pelajari. Faqal, kata Imam Ahmad, yajibu an yatluba minal ilmi ma yakumu bihi dinuhu. Wajib mempelajari ilmu yang dengan ilmu itu agamanya tegak. Tidak runtuh agamanya. Jadi tegak agamanya dengan ilmu itu. Ya. Qila lahu mithlu ayyi syai'in. Dikatakan kepada Imam Ahmad, contohnya seperti apa? Qal, kata Imam Ahmad, alladhi la yasa'uhu jahluhu. Ilmu yang tidak dibenarkan, tidak ditolerir, tidak dimaafkan siapapun jika dia tidak tahu. Tidak dibenarkan dia tidak tahu, tidak ditolerir tidak tahu. Ya, tidak dimaafkan jika tidak tahu. Harus tahu. Setiap orang harus tahu. Harus punya ilmunya. Nah, itu yang fardu ain. Contoh, salatuhu. Salatnya. Salat fardu ain kan? Setiap muslim wajib salat, tidak bisa diwakili oleh yang lain. Kamu saja yang salat, wakili saya. Saya tidak bisa. Sudah banyak orang salat. Sudah penuh masjid. Ya. Saya tidak usah, tidak bisa. Nah, jadi harus tahu cara sholat. Nah, harus tahu syarat-syarat yang menentukan sahnya sholat. Harus tahu rukun-rukun sholat. Apa-apa yang wajib dalam sholat. Nah, sholat tidak sah tanpa bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Berarti tahu, mengilmui apa itu bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Bersuci dari hadas besar dengan cara mandi, berarti tahu, ya, bagaimana mandi, apa itu mandi, mandi suci. Bersuci dari hadas kecil dengan wudu, berarti harus tahu wudu, apa rukun-rukun wudu. Ya, jika wudunya tidak benar, tidak memenuhi rukunnya, berarti dia tidak tersucikan dari hadas kecil. Jika mandi dia tidak tahu rukunnya, dia tidak tersucikan dari hadas besar, berarti sholatnya tidak sah. Contoh ya. Nah. Qasiyamu, puasanya. Harus tahu. Apa saja yang membatalkan puasa. Nah. Ya. Dan seterusnya. Orang yang punya har. Wanahu dhalik. Dan semisal dengan itu. Bagi kalangan tertentu yang tergolong kaya. Punya harta yang terkena zakat. Karena memenuhi. Ya. Syarat. Untuk dikeluarkan zakatnya. Berarti dia harus belajar ilmu tentang zakat. Agar menunaikan kewajiban berzakat. Begitu. Yang terkena kewajiban berhaji, berumrah. Berarti harus belajar haji dan umrah. Agar menunaikan kewajiban berhaji dan umrah dengan benar. Begitu. Falladhi, ini perkataan dari Imam Ahmad. Kemudian kata Syekh Al-Muallif. Rahimahullah, falladhi yajibu 'alal insani ay ya'mala bih, yang wajib atas setiap insan beramal dengannya, ka usulil iman, seperti ya usul al iman, pokok-pokok iman, prinsip-prinsip iman, yaitu rukun-rukun iman, 6 rukun iman harus diketahui. Beriman kepada Allah. Apa saja? Bagaimana beriman kepada Allah? Tadi sudah disampaikan. Ya. Apa saja yang wajib diimani tentang Allah Ta'ala ada 4 perkara tadi pada pembahasan ma'rifatullah. Naam. Beriman ya dengan malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul, beriman yang akhir. ya, dan hari akhir apa saja yang diimani, ya, tentang takdir, beriman dengan takdir baik dan buruk, apa saja tingkatan-tingkatan takdir, derajat-derajat takdir wajib diimani. Nah, karena di sana, ya, banyak golongan-golongan yang sesat pada 6 rukun iman itu. Nah, yang sampai kesesatannya sampai pada tingkatan syirik, yang sampai pada tingkatan kufur besar, membatalkan Islam, maupun ya yang kekufurannya pada tingkatan kefasikan. Nah, wa syara'il Islam, syariat-syariat Islam, sholat, ya, kemudian sholat, puasa dan seterusnya tadi yang telah digambarkan di atas. Wa ma yajibu ijtinabuhu minal muharramati, dan apa saja yang wajib dihindari dari perkara-perkara yang haram, harus mempelajari perkara-perkara yang haram dalam rangka untuk menghindarinya, untuk menjauhinya. Wa ma yubahu, dan apa yang dibolehkan, ya, sehingga dilakukan karena boleh. Wa au ma yahtaju ilaihi fil muamalat, atau apa yang dia butuhkan dalam muamalah-muamalahnya. Muamalah utang piutang, dia berhajat, butuh berutang. Ya, harus mengetahui bagaimana fikih muamalah berutang agar tidak terjerumus dalam riba. Begitu pula yang memiutangi, ya, harus mengetahui fikih piutang agar tidak menjerat orang, mendolimi orang dengan riba. Misalkan yang pedagang, mengetahui fikih berjual beli agar ya tidak terjerumus dalam jual beli yang haram. Begitu. Nah, sebenarnya kata Umar, sebagaimana kata Umar bin Khattab pada masa khilafahnya, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la yabi'u fi suqina illa al-faqih. La yabi'u fi suqina illa al-faqih. Tidak ada yang menjual di pasar kami kecuali orang yang faqih. Faqih di sini maksudnya mengerti fikih tentang jual beli, agar tidak membuat kerusakan di pasar dengan sistem jual beli yang haram. Nah, jadi apa yang dia butuhkan pada muamalahnya, ya, maka wajib dia ketahui. Ya, muamalatuz zaujain, muamalah suami istri. Dia mau beristri, berarti harus faham bagaimana fikih jadi suami. Bagaimana fikih punya istri, ya kan? Apa kewajiban dia kepada istri? Apa haknya? Batas-batas hak yang dia bisa tuntut dari istrinya. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita ketika akan dinikahi, ya, wajib mengetahui fikih sebagai istri. Apa saja muamalah yang terkait dengannya, yang dia butuhkan, wajib dia ketahui. Naam. Wa nahwi dzalik, dan semisal dengan itu, yajibu ayakuna linsanu aliman bihi, wajib bagi setiap orang untuk mengetahuinya, mengilmuinya. Wa su'alu ahli ilmi minal ilm, bertanya kepada orang yang berilmu termasuk ilmu. Ya? Malu bertanya sesat di jalan katanya. Begitu. Nah, ya, tidak boleh malu bertanya dalam perkara, dalam problem yang dihadapi kepada orang yang berilmu. Jika perkara itu bagi dia perkara yang sensitif, ya, ada caranya. Nah, seperti yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, terkait dengan pribadinya sensitif, malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya langsung, makanya mengutus siapa, Al-Miqdad bin Al-Aswad, ya. Nah, mewakili, karena malu bertanya langsung. Bisa minta tolong kalau wakili saya tanyakan ini, dan saya malu nanya sendiri gitu. Atau datang sendiri bertanya, kemudian yang ditanya pihak yang terkait dalam kasus itu disamarkan. Ada orang begini dan begini, bagaimana hukumnya? Padahal dia itu. Nah, kan? Begitu. Ya, jangan datang, oh saya melakukan ini dan itu, bagaimana hukumnya? Ya, bukan begitu. Tidak harus begitu. Nah, ya, kalau dia malu dan ya butuh seperti itu disamarkan, ya disamarkan saja. Nah, tayyib. Faman sa'ala ahlal ilmi faqad istanara li dini. Barang siapa bertanya kepada ahlul ilmi, maka sungguh dia telah mencari cahaya penerang untuk menjalani agamanya. Wa fa'ala ma yajibu alaihi, dan dia telah melakukan apa yang wajib atasnya. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Surat An-Nahl ayat 43. Tanyalah ya ahlul dzikr, yaitu ahlul ilm, orang yang punya ilmu, orang yang berilmu, ulama, orang yang alim, apabila kalian tidak mengetahui. Ya. Baik. Ulama bertingkat-tingkat. Nah. Jika tidak ada ulama, ya ada thalabatul ilm. Jika dia mengilmui perkara itu, dia akan jawab sesuai dengan ilmunya. Nah, alamata yassar, sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa sesuai kemampuan. Ya. Wa amma tsani, dan yang adapun yang kedua, wa huwa fardul kifayati minal ilm. Yaitu ilmu yang tergolong fardul kifayah. Fardul kifayah ya, dalam mempelajarinya, mengilmuinya. Fahuwa ma duna dzalik, yaitu ilmu selain itu. Ilmu selain itu, ilmu selain yang dipaparkan pada jenis yang pertama. Wal istighalu bihi afdalu minal istighali biqurubati nawafilil ibadati ala sahihi min aqwali ahli ilm. Menyibukkan diri dengan ilmu yang sifatnya fardu kifayah, agar dia termasuk yang mewakili kaum muslimin yang lainnya dalam mempelajari ilmu itu, sehingga gugur tanggung jawab mempelajari ilmu itu bagi kaum muslimin yang lainnya karena sudah terwakili olehnya. Menyebutkan diri dengan itu lebih utama daripada menyebutkan diri dengan mengerjakan amalan-amalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang sifatnya nawafil, sifatnya amalan-amalan sunnah. Lebih utama daripada qiyamul lail, tahajud, ya. Berdasarkan pendapat yang benar dari pendapat-pendapat ahlul ilm. Naam. Kama warada anil imami Ahmad, sebagaimana yang warid datang dari al-imam Ahmad rahimahullah, annahu qal, bahwasanya beliau berkata, ta'allumul ilmi wa ta'limuhu afdalu minal jihadi wa ghairihi mimma yutatawwa'u bihi. Mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu lebih utama daripada berjihad dan yang lainnya dari amalan-amalan ibadah yang sifatnya sunnah. Pernah dengar cerita Imam Syafi'i ya? Ketika bertamu di rumah muridnya, yaitu Imam Ahmad, ya, dan bermalam di rumah Imam Ahmad. Nah, ada tiga perkara yang dilakukan oleh Imam Syafi'i yang ibunya Imam Ahmad mempertanyakan kepada Imam Ahmad, ya, dan Imam Ahmad sangat kagum, paling alim yang paling dikaguminya. Oleh karena itu dia berguru kepada al-Imam Syafi'i, mendahulukan majelis Syafi'i daripada yang lainnya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, makannya ya banyak sekali makannya. Nah. Lahap sekali makannya gitu. Nah, makan makanan Imam Ahmad. Iya, yang kedua Imam Syafi'i tidak tahajud di malam hari. Tidak dilihat dan didengar dia bangun tahajud. Nah, yang ketiga pergi sholat subuh tidak berwudu. Nah, ibunya Imam Ahmad menanyakan, ini orang yang kamu kagumi seperti ini. Nah, kata lainnya ditanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjawab, ya, saya lahap memakan makananmu karena saya tahu kamu manusia paling warok. Penghasilanmu paling bersih dari syubhat. Maka kesempatan bagi saya makan sebanyak-banyaknya supaya yang masuk bersih. Kalau yang lainnya enggak seperti ini. Nah, yang kedua, saya tidak tahajud karena saya sibuk memikirkan ilmu. Ya, saya kata Syafi'i sedang memikirkan untuk menyimpulkan faedah-faedah ilmiah dari sebuah hadis. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam bercanda kepada Aba Umair, anak kecil yang mati burung yang dipeliharanya. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair? Nabi menghibur dia dan mencandai dia, mengatakan, wahai Abu Umair, anak kecil itu, apa yang dilakukan burungmu nughair? Dari potongan hadis ini yang singkat ini, Imam Syafi'i semalam suntuk mengeluarkan hukum-hukum dari hadis itu sehingga dia tahajud. Tidak tidur. Ya makanya tidak batal wudunya karena tidak tidur, sehingga pergi sholat subuh tidak perlu berwudu lagi. Nah, itu jawabannya. Nah, luar biasa ya. Baik. Nah, ini ya tersisa penjelasan dari Syekh Al-Muallif rahimahullah. Beliau menjelaskan ya hakikat yang di situasi kondisi yang dia dapatkan di kerajaan Arab Saudi ya, di Arab Saudi yang merupakan negeri tauhid, negeri salafi. Ya, kita tahu satu-satunya negeri di dunia ini sekarang ini yang memang berasaskan ya dakwah salafiyah adalah satu-satunya adalah negara Arab Saudi, karena memang dibangun, didirikan ya dari awal oleh mujaddid dakwah salafiyah di masa itu di pertengahan abad 12 Hijriah, yaitu al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, yang dakwanya didukung ya oleh Al-Imam Al-Amir Muhammad bin Sa'ud ketika itu. Ya. Dan mereka melakukan jihad. Nah, kita tahu bersama ya, itu runtuh ya. Yang didirikan ketika itu runtuh, kemudian selang waktu didirikan kembali oleh Al-Ahlu Sa'ud, bangkitkan lagi, diruntuhkan lagi. Nah, ya kita tahu bersama bagaimana kejahatan dinasti Utsmaniyah ya, yang meruntuhkan negara Tauhid itu. Namun kemudian yang ketiga kalinya didirikan kembali oleh Abdul Aziz Al Saud, yaitu yang kemudian menjadi Al-Mamlakah Saudiyah sekarang, Kerajaan Arab Saudi sekarang, dan sampai sekarang bertahan alhamdulillah. Nah, melalui jihad fisabilillah ya, sampai berdiri negeri tauhid itu. Nah, dan supaya kita ketahui negeri ini dikawal ya oleh para ulama yang menjadi mufti dari kalangan Ahlus Syekh. Ahlus Syekh itu maksudnya keturunan Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Nah, Seperti yang sekarang siapa? Sheikh Abdul Aziz. Iya. Sheikh Saleh. Naam. Dan kita kenal di sana masyaikh, Al-Sheikh, Sheikh Saleh, Al-Sheikh, Sheikh Abdul Aziz, Al-Sheikh. Naam. Hanya pernah sebelumnya keluar dari Al-Sheikh. Naam, ketika Al-Imam Al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz. Beliau bukan Al-Sheikh. Tetapi di zaman beliau, Al-Sheikh malu untuk mendahului beliau karena dia yang paling alim. Sehingga beliau yang diangkat jadi mufti. Naam. Baik. Nah, di antara ulama yang ada sekarang ini, yang kalau antum lihat ada gelar Al-Sheikh, itu artinya keturunan Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab, seperti Sheikh Saleh Al-Sheikh. Nah, yang lainnya. Baik. Nah, digambarkan di sini oleh beliau, ya. Kata beliau, "Wa nahnu qad adrakna ba'd kibari sinni bi baladina hadha min al-'ammati yahfaduna ba'd mutunil akidah." Kami sungguh telah mendapati sebagian kibar as-sin, sebagian orang tua yang sudah tua di negeri kami ini. Ya, di Arab Saudi sana. Naam, dari kalangan orang umum, min al-'ammah, orang umum. Ya, bukan thalabatul ilm. Mereka menghafalkan sebagian matan-matan akidah, kal usulith thalathah, seperti usulith thalathah. Orang umum ini, orang tua. Ya. Bukan dari kalangan pelajar. Naam, hafal usulith thalathah wa kashfish syubhat wa kitab tauhid. Ya, lebih besar lagi, kitab tauhid juga dihafal, coba. Masih didapati orang-orang seperti itu oleh al-muallif di sana. Wa yahfaduna adab al-mashyi ila shalah, dan menghafalkan adab-adab berjalan ke menuju salat di masjid. Wa kullu hadha min athari da'wati al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa min barakatiha. Semua ini merupakan efek dampak positif dari dakwah al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan termasuk dari berkah dakwahnya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد قرر الإمام سعود ابن عبد العزيز الأول والإمام فيصل بن تركي دراسة هذه الكتب على جميع المساجد بالدولة السعودية. Sungguh الإمام سعود بن عبد العزيز yang pertama dan الإمام فيصل بن تركي keduanya telah menetapkan sebagai kurikulum negara mempelajari kitab-kitab ini, kitab-kitab Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Usulul Thalatha, Asy-Syubhat, Kitab Tauhid, ya, di seluruh masjid-masjid yang ada di bawah naungan Kerajaan Arab Saudi harus dipelajari. Fahafidhahullah walillahil hamd al-kibar was-sighar, maka dihafallah kitab-kitab itu, ya, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala oleh orang yang besar dan orang yang kecil. Orang dewasa, anak kecil, orang tua, anak kecil. Pada hafal kitab-kitab itu. Karena memang ditetapkan untuk diajarkan. Sebagai kurikulum pembelajaran. Ya, di masjid-masjid. Di bawah naungan, yang ada di bawah naungan Kerajaan Arab Saudi. Al-ammatu wa talabatul ilm. Baik orang umum maupun para pelajar. Nah. Bukan hanya pelajar, orang umum yang ikut belajar di masjid ikut menghafalkannya. Kama ya'rifu dhalika kathirun mimman i'tana bihadihil akhbari. Sebagaimana itu diketahui oleh banyak orang yang punya perhatian terhadap informasi-informasi ini, berita-berita ini. Mereka tahu itu. Wa kathirun min kibaris sinnil mawjudin al-ana, dan banyak dari orang tua yang masih ada hidup sekarang ini tahu perkara itu. Ya. Wahada huwa sirrul wahidu fi baqa'i hadhil biladi naqiyatan min adronil bida'i. Dan inilah satu-satunya rahasia yang menjadikan negeri ini, negeri Arab Saudi, ya, tetap bersih dari kotoran-kotoran bid'ah. Falau lam yakunil ammatu ala ilmin bi akidatihim seandainya bukan dikarenakan orang-orang umum yang ada di sana, masyarakat umumnya di atas ilmu, mengilmui akidah mereka, lafasha fihim syai'un minal bid'i wasyirkiyat, sungguh akan menyebar di tengah-tengah mereka sedikit dari bid'ah-bid'ah dan syirik-syirik. Walakinnal ilma hisnun hasinun wa dir'un matinun man tahassana fihi wuqiya syarrun katsira. Akan tapi ilmu itu adalah benteng yang kokoh, ya, pelindung tubuh yang kokoh, yang sulit ditembus, ya, oleh senjata. Barang siapa berlindung dengannya, sebagaimana jika dalam perang seorang membuat benteng yang kokoh untuk melindungi wilayahnya, sulit ditembus benteng itu, ya, tembok yang tinggi yang kuat, ya. Kemudian dalam berperang pakai dir, pakai baju besi, bisa ditembus senjata. Nah, maka, ya, maka dia akan kokoh dan tidak bisa dirusak, tidak bisa dikalahkan. Begitu pula seseorang yang membentengi dirinya dengan akidah yang benar, ya, maka dia akan terjaga dari kejelekan yang banyak, yang menimpa banyak orang. Terjaga dari kesyirikan-kesyirikan, terjaga dari bid'ah-bid'ah, syubhat-syubhat, dengan ilmu yang kokoh. Naam, barakallahu fikum. Ya, inilah kutipan yang bisa kami bacakan dari kitab ini untuk prinsip yang pertama. Naam. Dan pada pertemuan yang akan datang insyaallah bulan depan, ya, kita akan melanjutkan prinsip yang kedua. Bismillah ta'ala wa'awunih. Nah, ada yang bertanya, apakah boleh kita memfoto atau memvideo anak-anak kita yang masih kecil, kemudian menyimpan foto atau video tersebut sebagai kenang-kenangan atau koleksi pribadi tanpa disebarkan? Haram. Itu termasuk, ya, gambar dawatul arwah, makhluk bernyawa yang diharamkan. Naam. Meskipun dengan wasilah foto atau video. Naam. Tersebar di kalangan sebagian talabatul ilmi atau di sebagian atau di kalangan salafiyun, ya, atau di kalangan masyarakat, ada fatwa Ibn Uthaymin rahimahullah yang membolehkan, ya, membolehkan hal itu apabila menggunakan foto. Nah, potret dengan alasan dengan ala hujjah bahwa itu beda dengan menggambar tangan gitu. Nah, tetapi yang benar yang kami dapatkan dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah sebagaimana dalam Al-Qawlul Mufid fi syarh kitab Tauhid, di pembahasan tentang suwar, ya, kitab Al-Qawlul Mufid di syar kitab Tauhid, pembahasan tentang gambar, beliau memberi rincian di sana. Beliau membolehkan foto, video apabila ada tuntutan hajat. Hajat menuntut. Misalkan kita berfoto untuk bikin KTP, bikin SIM, ya kan, paspor. Nah, itu memang hal yang dibutuhkan, ya, pada zaman kita, pada masa kita. Kita tidak bisa, ya, kemana-mana. Ya kan? Tidak bisa berbuat apa-apa untuk hajat-hajat kita jika tidak memiliki KTP. Nah, bahkan bahaya sekarang, apalagi di masa banyaknya munculnya kaum radikal, ya, paham radikalisme, banyak teroris. Wah, nah, bahaya. Nah, jika tidak punya KTP, nah, akan dicurigai. Baik. Al-muhim, difahamilah yang seperti ini hajat. Hajatnya, ya, tingkat tinggi. Baik. Jika ada hajat, maka boleh. Nah, jika ada hajat, maka boleh. Yang di sana Syekh Ibn Uthaymin menjelaskan bahwa apabila foto itu untuk kenang-kenangan, untuk kenang-kenangan zikrayat gitu, untuk kenang-kenangan koleksi, itu haram kata beliau. Haram. Tegaskan oleh beliau. Baik. Ya kalau mau untuk kenang-kenangan koleksi suaranya aja ya, direkam suaranya. Nah, ketika main-main dengan saudara ketawa-ketawa direkam, ya jangan ambil gambarnya. Nah, oh, suruh bicara, suruh ngoceh, rekam. Nah, sudah cukup menyenangkan, ya. Jika memang ingin yang sifatnya ini koleksi kenang-kenangan, jangan terseret oleh itu untuk terjerumus dalam perkara yang haram. Allahul musta'an. Apa konsekuensinya jika kita punya ilmu tapi belum mengamalkannya? Karena nasihat bahaya tapi sebelum waktunya. Pertama, wajib bagi setiap orang yang punya ilmu untuk ya mengajarkan ilmu yang dimilikinya, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar semampunya sesuai ilmu yang dimilikinya, memberi nasihat sesuai ilmu yang dimilikinya. Ya. Nah, bukan syarat bahwa orang yang boleh menyampaikan ilmunya dipersyaratkan dia sendiri ya tidak punya maksiat, bersedih maksiat. Nah, itu bukan syarat. Meskipun tentunya kita tahu bahwa ini nanti di prinsip yang kedua ya. Prinsip yang kedua yang dipelajari nanti ya, yaitu dakwah salafiyah, semangat dan perhatian dalam beramal. Beramal dengan ilmu yang dimiliki. Naam, kabura maktan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Naam, amat besar kebencian di sisi Allah Ta'ala mengucapkan sesuatu yang tidak dikerjakan. Naam. Ya, memang konsekuensinya seperti itu. Oleh karena itu, berusahalah bagi kita yang punya ilmu untuk beramal dengan ilmu itu. Nah, untuk beramal dengan ilmu itu, ya, agar ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita tidak terkena konsekuensi resiko ancaman ya, mengajak orang lain kemudian kita sendiri tidak melakukannya. Nah, sampaikan dan berusaha untuk mengamalkan. Baik. Bagaimana jika kita difoto dalam keadaan kita tidak sadar difoto? Kita tidak sadar difoto, kita tidak tahu. Nah, ma'alaina. Ya bukan perbuatan kita kan? Nah. Dan kita tidak ridho dengan itu. Kita berlepas diri dari itu. Jika kita punya jalur, punya jalan dan punya kemampuan ya mengingkari dan meminta untuk dihapus dari pelakunya, maka kita lakukan. Nah, dan mengingkari dia. Namun jika kita tidak tahu dan tidak ada jalur ke sana, nah, maka ya fattakullah masata'atum. Minimal kita mengingkarinya dan tidak ridho dengan itu. Wajib. Beda jika memang dipasang gitu. Bergaya lagi. Ya. Selfie. Lawan musta'an. Haram. Baik ya. Ini yang bisa kami sampaikan pada majelis ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.